Aku insan yang lemah, hanya mampu berserah. Ingin sekali bertemu untuk mencurah rindu, masih tertanam kini hatimu di hatiku. Malam yang sepi begini gemetar hati ini. Ingin ku hapus namamu, tapi tak berupaya. Bila kau dapat bertemu dengan rayuanku, hati bergerak. Bergetar, jantung berdebar.